لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Kita melanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Qala al-Mu'allim rahimahullahu taala wa an Ubadah Ibn Samiti annahu qala li abihi. Hadis dari sahabat Ubadah bin Samit, termasuk dari sahabat Al-Ansar. Beliau berkata kepada anaknya, yaitu anaknya adalah yang bernama Al-Walid. Al-Walid. Ubadah berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakum liyukhti'aka. Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan bisa mendapati manisnya iman sampai engkau mengetahui sesungguhnya apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Yaitu sampai engkau meyakini bahwasanya apa yang telah ditakdirkan kepadamu dari kebaikan dan kejelekan, maka tidak akan meleset darimu, tidak akan meleset darimu. Sehingga orang yang yakin membenarkan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang menimpa dari hamba kebaikan atau keburukan, maka tidak akan meleset sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya selalu apa? Selalu lapang dada. Selalu lapang dada. Sehingga keimanannya tetap mantap. Apa yang menimpa dirinya, apakah mendapatkan kebaikan atau keburukan, maka dia terima dengan lapang dada, dengan hatinya, luas jiwanya. Karena semuanya adalah sudah takdir. Sehingga dirinya mendapati kemanisan iman, terlebih-lebih terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Yaitu apa yang tidak ditakdirkan untukmu, apakah itu kebaikan atau kejelekan, maka tidak mungkin perkara tersebut akan menimpamu. Perkara tersebut akan menimpamu. Sesuatu yang luput tidak akan engkau menimpanya. Tidak akan engkau mendapatinya. Engkau luput dari rezeki misalnya, ya kamu tidak akan mendapatkan rezeki tersebut. Walaupun kamu telah berusaha, walaupun telah kamu ini dan itu. Begitu juga apa yang luput dari kamu dari kejelekan tidak akan menimpamu kejelekan tersebut. Kemudian beliau menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, anna awwala ma khalaqallahu al-qalama, sesungguhnya yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada pena, pena kok disuruh, bentuknya kayak apa, ya sudah enggak, kita enggak usah memikirkan bagaimana pena tersebut. Pena kok bisa diajak bicara, semuanya di atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada pena, uktub, tulislah wahai pena. Waqala, maka pena berkata, Rabbi, wa madza aktub, wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'atu, tulislah semua takdir segala sesuatu, semua takdir-takdir segala sesuatu sampai ditegakkan hari kiamat. Sehingga pena ini nulis terus. Saja diperintahkan oleh Allah SWT. Berarti ini langit dari bumi sudah diciptakan belum? Belum ya. Jadi kenapa? Karena menyatakan bahwasanya yang pertama kali Allah SWT ciptakan adalah pena. Jadi Allah sebenarnya sebelum menciptakan langit dan bumi sudah ada tulisan dulu yang ditulis oleh pena yaitu Al-Qalam. Dan terus pena ini nulis terus sampai di dalam suatu ayat Rasulullah SAW mendengar bunyi pena ini menulis tatkala Isra Mi'raj. Kemudian ya bunayya, berkata menuliskan sahabat Ubadah bin Samit berkata kepada anaknya Al-Walid, ya bunayya, wahai anakku, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata 'ala ghairi hadza falaysa minni." Barang siapa yang mati yang tidak membawa keyakinan ini tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, falaysa minni, maka bukan termasuk golonganku. Yaitu barang siapa yang mati tidak beriman terhadap takdir, baik dan buruknya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka bukan termasuk dari kelompok dari kaum muslimin. Karena iman dengan takdir ini salah satu dari rukun iman. Sedangkan mengkufuri tentang takdir ini adalah kekufuran. Sehingga walaupun seseorang ini hanya mengingkari satu iman saja, yaitu mengingkari iman terhadap takdir saja, yang lainnya beriman semua. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, beriman semua. Namun dia tidak beriman terhadap takdir, berarti dia kafir. Seperti tidak beriman kepada seluruh rukun-rukun iman. Berarti dia mati dalam keadaan kafir karena dia tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin li Ahmad. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam As-Sunnah bab tentang qadar, dan juga Imam At-Tirmidzi disahkan oleh Syaikh Al-Arnaut. Rasulullah SAW sabda, "Awwa anna inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalama." Sesungguhnya yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pena, "Uktub." Tulislah. "Wajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah." Maka terus pena menulis kejadian-kejadian tersebut sampai hari kiamat. Apa yang terjadi sampai hari kiamat. Wa fi riwayatin li Ibni Wahabin. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Wahab rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nari." Maka barang siapa yang tidak beriman dengan takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membakarnya, membakar dia di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah ancaman yang sangat tegas dan keras terhadap orang-orang yang tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih rahimahullah ta'ala syarhul ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Fi hadzal hadis yukhbiruna Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, di dalam hadis ini seorang sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu menghabarkan kepada kita, wa huwa yang sahu ibnahu, yaitu tatkala beliau Ubadah memberikan nasihat kepada anaknya, memberikan pelan nasihat. Sehingga seorang ayah ini apa? Jadi gurunya, guru anaknya, mengajari, menasihati, mengarahkan anaknya. Li'annal imana lahu ta'mun, bahwasanya iman ini bisa dirasakan. Wa annahu la yudriku hadza ta'ma illa man amana bi qada'illahi wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Dan sesungguhnya kelezatan iman ini tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang beriman dengan ketentuan Allah dan takdir Allah, baik dan buruknya, baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang beriman terhadap takdir, maka dia selalu apa? Selalu lapang dada. Jauh dari stres, jauh dari tekanan jiwa. Tidak ada sempit dada. Apa yang dia dapati, itulah takdir, semua datang dari Allah. Apa yang dia rasakan dari kesulitan, dari kepayahan, itu juga semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa? Sebagai ujian bagi manusia. Manusia diuji dengan kebaikan dan keburukan, kesenangan dengan ketidaksenangan. Semuanya adalah ujian. Semua kalau diimani seperti ini, maka seseorang tidak akan apa? Ciut dadanya. Bahkan selalu apa? Selalu lapang dada. Apa yang dia dapatkan dari kebaikan, dia bersyukur. Apa yang dia dapatkan dari kesulitan, bencana, bahaya, maka dia bersabar. Semuanya mengandung pahala, mengandung kebaikan. Mustadilan ala zalika li ahadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati zarakaha wallati tufidu annallaha amaral qalama fi ayyaktuba maqdira kulla syai'in hatta taqum as-sa'atu. Hal ini berdalil dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dan memberikan faedah di dalam hadis tersebut, bahwasanya atas sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada pena untuk menulis seluruh takdir, ketentuan segala sesuatu sampai ditegakkan hari kiamat. Semua yang ada di dunia, semua yang ada di langit, semuanya telah ditulis. Semuanya telah ditulis. Tentunya Pak, ya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pena menulis segala sesuatu kemudian Allah tidak tahu, enggak mungkin. Pena saja yang menciptakan Allah. Kemampuan pena, apa yang dikatakan oleh pena nulis ya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Enggak terus pena itu lebih pintar dari yang menciptakan, enggak mungkin. Bahkan pena ini sebagai alat ya, barangnya sebagai alat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya, sedangkan dalam keadaan kejadian akan terjadi. Semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara kecil maupun yang perkara besar, perkara yang nampak maupun perkara yang tidak nampak, semuanya telah ada takdirnya sampai hari kiamat. Wa annaman mata la yu'min bil qada'i wal qadari fa innahu kharijun min jama'atil muslimin. Dan sesungguhnya barang siapa yang mati yang tidak beriman dengan ketentuan dan takdir, maka sesungguhnya dia telah keluar dari sekumpulan kaum muslimin, keluar dari keislaman, keluar dari daerah keislaman. Berarti apa kalau tidak Islam? Ya kafir. Wa anna ma'wakun nar. Dan sesungguhnya tempat kembalinya adalah neraka. Yakhtariku fiha, yakhtariku fiha. Dan dia tentunya akan apa? Akan dibakar di dalam neraka. Wa bi'sal masir. Dan neraka tersebut adalah sejelek-jelek tempat kembali. Walinya itu bilang. Sehingga ini sebagai bantahan terhadap kelompok qadariyah, yaitu orang-orang yang mengingkari takdir. Mereka menyatakan Allah itu mengetahui segala sesuatu kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi belum tahu. Ini dari mana ilmu seperti ini ngarang? Ini berbahaya. Dan termasuk lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala Syarih rahimahullah taala al-fawaid. Faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, masyru'iyatu nushil abai lil abna'i wa ta'limihim. Disyariatkan para bapak menasihati kepada para anak-anak. Ini adalah disyariatkan. Dan juga disyariatkan mengajari mereka, mengajari agama, mengajari syariat, mengajari akidah. Berarti apa? Berarti para bapak ini wajib menuntut ilmu ya. Bagaimana mengajarkan kalau enggak punya ilmu? Akhirnya apa? Akhirnya kila wa kola. Mengajarkan anak-anak katanya ini, katanya itu. Akhirnya apa? Yang diajarkan berita hoax. Berita hoax diajarkan akhirnya bingung. Sehingga perlu belajar para bapak-bapak agar bisa mengajari keluarganya. Orang yang belajar syariat akhirnya apa nanti? Akhirnya nanti dalilnya itu dalil bukan dari syariat. Dalilnya awam. Kota atik mato. Wah ini. Kota atik cocok ya. Ini cocok ya. Jadi benar. Akhirnya apa? Akhirnya ya rusak. Yang sebenarnya bukan agama dijadikan agama. Yang sebenarnya itu agama malah dibuang. Dianggap bukan agama. Yang memakai akal dan perasaan. Maka yang seperti ini cara beragama yang salah dan keliru. Sehingga harus belajar syariat. Asalnya yang kedua, fahmus sahabati li haqiqatil qadari wa imanihim bihi. Yang kedua, kepahaman para sahabat dalam memahami hakikat takdir dan memahami tentang bagaimana harus beriman terhadap takdir. Kenapa? Para sahabat adalah murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat adalah orang-orang yang paling pandai. Karena berguru langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar langsung pengajaran, pelajaran, nasihat. Mereka adalah khairul ummah, sebaik-baik generasi di umat ini. Kemudian yang ketiga, awalul makhluqati al-qalamu. Pertama kali makhluk yang diciptakan adalah yaitu pena. Bagaimana bentuknya, bagaimana hakikatnya ya kita tidak mengetahui. Kita hanya diwajibkan percaya saja, beriman saja. Enggak diwajibkan untuk bisa melihat, bisa mendeteksi dengan alat-alat canggih, enggak perlu. Wadzalika ala riwayatir raf'i. Dan hadis-hadis ini diriwayatkan secara marfu' atau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang berkata sahabat ya. Ubadah bin Shamit, namun beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena termasuk perkara gaib. Kalau perkara gaib itu tidak pernah sahabat itu bisa apa? Bisa ngarang. Sahabat ngarang. Dulu Rasulullah menciptakan pena. Ngarang dari mana? Tidak bisa orang itu ngarang tentang perkara yang gaib itu. Maka tidak lain tidak bukan tentunya wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak mungkin para sahabat mengada-adakan membuat berita bohong tentang perkara yang gaib. Tentunya semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabiah yang keempat, isbatu sifatil qauli lillahi ta'ala 'alal wajhil la'iki subhihi subhana. Faedah yang keempat, ditetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-qaul. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Zat yang berbicara tidak bisu. Tentunya sesuai dengan kepantasan yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari zat Allah Subhanahu wa taala yang suci. Bicaranya gimana? Kita enggak tahu hakikatnya. Kita hanya diwajibkan untuk mengimani saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang berbicara, menjawab doa-doa hamba-hambanya. Kalau seorang hamba ini membaca Al-Fatihah, maka akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dari per ayatnya. Dari per ayatnya maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab. Dan seluruh doa-doa Allah Subhanahu wa taala jawab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ini berbicara bukan hanya tatkala menurunkan Al-Qur'an saja, setelah itu diam terus, tidak seperti itu. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berbicara itu pada waktu dulu saja, tatkala menurunkan wahyu kepada rasulnya, rasul-rasulnya. Setelah itu gimana? Ya diam. Dari mana ya? Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, menjawab doa-doa hamba-hambanya. Al-Khamisah yang kelima, kufran man angkara al-qadari al-qadara qarihi wa khairaha khairahu wa syarrahu. Kafirnya seorang yang mengingkari qadar, takdir. Baik dan buruknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kafir. Walaupun dia sholat, walaupun dia membayar zakat, walaupun dia berhaji, walaupun dia bersedekah, tapi mengingkari takdir, maka dia termasuk orang kafir. Terus kebaikan-kebaikannya di mana? Kebaikan-kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunianya. Jadi kebaikan-kebaikan orang kafir itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas di dunianya. Adapun di akhirat enggak ada balasan lagi. Kenapa? Orang kafir mempunyai kebaikan kan? Mengasuh anaknya, memberikan rezeki, ini kebaikan. Namun kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunianya. Sehingga ada orang kafir yang kaya, makmur, subur, suka melegeti. Jangan iri. Dan itu adalah surga mereka. Ya, surganya ya di situ saja, sebatas umurnya. Kesenangannya hanya sebatas umurnya. Adapun di akhirat, setelah mati tidak ada lagi kebahagiaan. Bahagia itu bila min dzalik. Kemudian nomor 6, as-sadisah, faedahnya al-a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal ini bergantung pada akhirnya, akhir dari kehidupan tersebut ini yang menentukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga seseorang ini beramal ini tentunya dituntut untuk ikhlas, ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amal yang tidak ikhlas nanti pada akhirnya di akhir kehidupannya akan tampak. Di akhir kehidupannya akan tampak bahwasanya amalan-amalan tersebut tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadi apa? Menjadi su'ul khatimah. Menjadi kesudahan yang jelek, akhir yang jelek dari penutupan umur dirinya. Dan orang akan bisa ikhlas murni hanya kepada Allah SWT tentunya dengan belajar syariat, belajar akidah. Aku ikhlas sholat, sedekah, zakat, puasa, haji. Namun apa? Mengingkari takdir. Nah, ini satu kesalahan yang besar. Nanti Allah SWT akan tampakkan akhir kehidupan yang jelek. Bahwasanya dirinya itu tidak ikhlas. Kenapa? Mengingkari takdir. Ya, kita dituntut seluruh amal berdasarkan ilmu dan ikhlas agar di akhir kehidupan kita ini akhir yang baik. Kemudian asabiah yang faedah yang ke-7, isbatul wa'idi liman kafara bil qadari. Ditetapkannya adanya ancaman bagi siapa saja yang ingkar terhadap takdir. Ancamannya berat, ya kan? Ancamannya neraka. Namanya neraka. Sehingga tidak main-main terhadap wajibnya beriman kepada takdir Allah SWT baik dan buruknya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala munasabatul hadis ilil bab. Keseluruhan hadis ini terhadap bab aisu dalal hadis ala kufri man angkaral qadari. Dimana hadis ini menunjukkan atas kafirnya seorang yang mengingkari takdir. Kenapa? Ada ancaman khusus untuk orang-orang yang tidak beriman terhadap takdir, ancamannya neraka. Berhanya gila. Kemudian munasabatul hadis ini tauhid. Kesan hadis ini terhadap tauhid. Aisu dalal hadis ala kufri man angkara al-qadara li'annahu dzalika musyrikun ma'allahi birrububiyatihi. Di mana hadis ini menunjukkan atas kafirnya seorang yang mengingkari takdir karena perbuatan tersebut bentuk mempersekutukan kepada Allah SWT di dalam rububiyah. Kalau seseorang ini tidak beriman terhadap takdir Allah SWT, berarti apa? Berarti dia sedang meyakini apa yang terjadi dari kebaikan atau keburukan berarti bukan datang dari Allah, ya kan? Terus datang dari, kalau bukan dari Allah, ya makhluk itu sendiri yang berbuat. Lepas dari kekuasaan Allah SWT, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Majusi, kebaikan itu datang dari cahaya, kejelekan itu datang dari kegelapan. Cahaya dan kegelapan datang dengan sendirinya. Berarti apa? Dia mempunyai dua sesembahan. Mempunyai dua sesembahan. Sesembahan cahaya dan sesembahan kegelapan. Begitu juga kalau seseorang itu meyakini bahwasanya kebaikan dan keburukan itu datang dengan sendirinya, bukan datang dari Allah SWT, berarti apa? Berarti dia sedang meyakini bahwasanya kebaikan itu adalah ilah, keburukan itu juga ilah sembahan. Berarti apa? Di samping selain Allah SWT ada apa? Ada makhluk yang mampu mengatur alam semesta ini dengan memberikan kebaikan dan keburukan ke makhluk. Maka ini bentuk apa? Mempersekutukan Allah SWT dengan makhluknya. Mulahadah sebagai perhatian. Ayyuhumal awalu fil khalqi al-arsyu awil qalamu. Mana yang lebih awal penciptaannya? Apakah arsy atau al-qalam atau pena? Kila, maka ada yang mengatakan, ada yang berpendapat innal awwala al-arsyu. Sesungguhnya yang pertama kali Allah SWT ciptakan adalah arsy. Wa qila innal awwala al-qalam, dan ada yang mengatakan yang pertama kali Allah SWT ciptakan adalah pena. Wa man qala bi awwaliyatil qalam istadala bi riwayati ar-rafu. Dan orang yang berpendapat bahwasanya penciptaan yang pertama adalah qalam atau pena, ini berdalil dengan riwayat yang rafa', marfu', sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yaitu hadis yang marfu, yaitu yang pertama kali Allah SWT ciptakan adalah al-qalam. Fi riwayatir raf'i awaluma khalaqallahu awaluma khuliqallahu al-qalamu bi raf'il mimi. Jadi orang yang berpendapat bahwasanya kolam ini yang pertama kali diciptakan, ini berdalil dengan riwayat bahwasanya al-kolam di sini di domah awaluma khuliqallahu, yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah SWT adalah al-kolam. Bi raf'il mim, yaitu dengan dia domah di rafa' mimnya. Wa man qala bi awwaliyati khalqil arsy istadala bi ahadits tasbutu anal arsya khuliqa qablal qalami. Dan orang yang berpendapat bahwasanya yang pertama makhluk yang pertama kali diciptakan adalah arsy, ini berdalil dengan hadis-hadis yang sahih. Sesungguhnya aras ini diciptakan sebelum al-qalam. Dari keterangan ini maka Asy-Syarih rahimahullah lebih memilih pendapat bahwasanya makhluk yang pertama kali diciptakan adalah arsy, bukan al-qalam. Karena hadisnya sahih, sedangkan hadis yang menyatakan yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam, ini hadisnya marfu. Marfu itu perkataan sahabat yang disandarkan kepada Rasulullah. Adapun hadis-hadis yang sahih, ini langsung sabda Rasulullah SAW dengan hadis yang sahih. Berarti apa? Berarti lebih kuat dari hadis-hadis yang sahih yang dari sabda Rasulullah SAW secara langsung. Ini kesimpulan dari perbedaan pendapat antara aras dulu atau al-qalam dulu. Dan biasa para penulis kitab ini kalau memaparkan suatu perbedaan pendapat, ini pendapat yang terakhir yang ditulis ini yang biasanya yang diyakini oleh si penulis. Pendapat yang terakhir ini yang diyakini oleh penulis, biasanya seperti itu. Wallahu ta'ala bisawab, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.